mulai memetik harpa. Bunga melati pujaannya dari kuncup yasirani. Harapan yang suci telah diucapkannya, kelak akan memetik. Kelak akan memetik bunganya. Dia pun pergi berkata demi masa depan berubah. Kuncup melati mulai mengembang semerbak. Melati banyaklah kumbang datang menjelang mengisap sari bunga melati. Sepulang dari berkelana, betapa hatinya. Melati pujaan yang didambakannya kini telah layu penuh noda. Kini telah layu.